lawan. Spesial ini Robi yang minta ya. Waduh, nyanyi sama anakku ini kan. Thank you. bagus sekali loh Mas Adi.